وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث أيها الإخوة المستمعون في لقائنا هذا عن التوكل، وهو مقام عظيم من مقامات الدين الرفيعة، ومنزلة عالية من منازله العالية، وهو عبادة تصاحب المسلم في كل شؤونه وجميع أحواله الدينية والدنيوية. ومن هدايات سورة الفاتحة المباركة هدايتها إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى، وذلك من خلال إيمان العبد ومعرفته بالله سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن التوكل على الله عز وجل له تعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وكلما زاد العبد معرفة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته عظم توكله عليه جل وعلا. فقوله في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، إيمان العبد بأن الله رب العالمين المتصرف فيهم وفي شؤونهم المدبر لأحوالهم سبحانه وتعالى يدفع العبد إلى التوكل عليه والالتجاء إليه في كل أمر من الأمور. وإيمان العبد بأنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم يدفع العبد إلى التوكل عليه سبحانه وتعالى في طلب رحمته ونيل رضاه عز وجل، كما قال سبحانه ويرجون رحمته. وإيمان العبد بأنه سبحانه وتعالى مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب وملكه بيد الله يدفع العبد إلى التوكل على الله في التوفيق لنيل رضاه سبحانه وتعالى والنجاة من سخطه والفوز بجنته يوم القيامة. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نستعين هذه كلمة استعانة والتجاء إلى الله عز وجل، وهي تحقيق للتوكل على الله عز وجل. وطلب الهداية التي ختمت به الآية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أيضا فيه الاعتماد والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الهداية والنجاة من سبل المغضوب عليهم وسبل الضالين. فالسورة بتمامها عون للعبد على تحقيق التوكل على الله عز وجل في جميع الأبواب وجميع الشؤون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kajian kali ini tentang tawakal, yang kita ketahui bersama bahwasanya tawakal dalam agama Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan memiliki manzilah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal senantiasa menyertai seorang muslim dalam segala kehidupannya, dalam segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, maupun urusan agama. Dan di antara faedah yang bisa dipetik dari Al-Fatihah, dari surat yang sangat agung ini, bahwasanya surat Al-Fatihah memberi hidayah kepada kita, memberi petunjuk kepada kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah, surat yang sangat agung ini. Para ulama telah menyebutkan bahwasanya tawakal itu memiliki hubungan yang sangat kuat dengan nama-nama Allah yang indah, dengan asma'ullah al-husna, dan juga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan sifat-sifat Allah yang sangat mulia. Jika seorang hamba semakin bertambah ma'rifahnya, semakin bertambah pengetahuannya tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, maka akan bertambah pula tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. sebagai contoh, coba kita perhatikan surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Seluruhnya menunjukkan akan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Ya. Di sini telah kita sebagaimana dijelaskan oleh Syekh pada pertemuan-pertemuan lalu bahwasanya alhamdulillahi rabbil alamin menunjukkan bahwasanya Allah Maha dipuji dengan segala pujian dan Dialah penguasa alam semesta ini. Dialah yang mengatur segala urusan, segala kejadian yang ada di alam semesta ini. Maha Esa dalam pengaturan alam semesta ini. Jika seorang hamba beriman dengan hal ini, bahwasanya Allah Rabbul Alamin, Allah adalah penguasa alam semesta ini, maka akan mendorong dia, mengantarkan dia untuk bertawakal kepada Allah. Karena dia yakin, yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Maha Esa dalam pengaturan alam semesta ini. Kemudian juga, jika dia berpaling kepada ayat, beranjak pada ayat berikutnya, Ar-Rahmanur Rahim. Ya, Ar-Rahmanur Rahim, yaitu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia mengenal nama Allah ini. Dia meyakini iman dengan nama-nama Allah yang indah ini bahwasanya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hal ini, keimanannya ini akan mendorong dia, mengantarkan dia untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan tentang sifat-sifat orang yang saleh, wa yarjuna rahmatah, mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika dia beranjak pada ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari perhitungan, ya, hari jaza, maka seorang yang beriman dengan ayat ini, maka dia akan bertawakal kepada Allah. Dia yakin bahwasanya Allah satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia di akhirat kelak. Allah satu-satunya yang bisa memasukkan dia ke dalam surga dan menyelamatkan dia dari azab api neraka. Maka dia akan bertawakal kepada Allah dalam segala ibadahnya, dalam segala harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami beristianah. Dan iyyaka nasta'in, kalimat ini merupakan kalimat isti'anah, yaitu kalimat yang menunjukkan kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna tawakal. Seorang yang menyerahkan urusannya kepada Allah, beristianah kepada Allah, maka dia telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku jalan yang lurus. Berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Ya, jangan jauhkanlah kami dari jalan orang-orang yang kau sesatkan dan al-maghdub alaihim, orang yang kau murkai, jalan yang orang-orang yang kau murkai. Di sini tatkala seorang muslim berdoa dengan doa ini, maka sesungguhnya ada i'timad, menyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan dia hidayah. Dia menyerahkan urusannya kepada Allah, karena yang bisa hanya memberikan hidayah, yang hanya bisa memberikan hidayah hanyalah Allah, yang bisa menyelamatkan dia dari dua jalan kerusakan, jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan jalan orang yang disesatkan, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sangat jelas surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir menunjukkan akan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna at-tawakkul 'ala Allah wahdah وتفويض الأمور كلها إليه والاعتماد عليه في جلب النعماء ودفع الضر والبلاء مقام عظيم من مقامات الدين الجليلة وفريضة عظيمة يجب إخلاصها لله وحده وهو من أجمع أنواع العبادة وأهمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة والطاعات الكثيرة فإنه إذا اعتمد القلب على الله في جميع الأمور الدينية والدنيوية دون من سواه صح إخلاصه وقويت معاملته مع الله وزاد يقينه وثقته به تبارك وتعالى. Sungguhnya tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meraih kenikmatan, meraih kemaslahatan atau dalam rangka untuk menolak kemudaratan atau menolak hal yang membahayakan. Sikap orang yang demikian, bertawakal hanya kepada Allah, merupakan sikap yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merupakan manzilah yang sangat mulia dalam agama Islam ini. Bahkan merupakan satu kewajiban yang sangat agung. Seorang harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan kewajiban baginya. Dan tatkala bertawakal, dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menyerahkan tawakalnya, hanya menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh tadi menyebutkan bahwasanya tawakal merupakan ibadah yang sangat penting dan sangat mendorong orang untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, amalan-amalan soleh yang lain. Jika seorang tawakal yang benar, maka dia akan terdorong untuk melaksanakan amalan-amalan soleh yang lain dan akan melaksanakan ketaatan-ketaatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terdorong akan melaksanakan ketaatan-ketaatan yang sangat banyak. Kenapa? Jika seorang benar-benar menyerahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan dunia dan juga dalam segala urusan akhirat, selain kepada tidak menyerahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika perkaranya demikian, maka dia telah mengikhlaskan tawakalnya kepada Allah, maka akan kuat muamalahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan akan bertambah keyakinannya dan rasa percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala. قد أمر الله سبحانه بالتوكل عليه في مواطن كثيرة من القرآن الكريم، وجعل التوكل عليه شرطا في الإيمان، فقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجعل دليل صحة الإيمان والإسلام التوكل على الله، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل. فإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. فالتوكل أصل لجميع مقامات الدين، ومنزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. الله سبحانه وتعالى telah merintahkan kita untuk bertawakal dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tawakal sebagai syarat akan adanya keimanan. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, kata Allah, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa 'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Ya. Nabi Musa AS berkata kepada kaumnya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka hendaknya kalian bertawakal kepada Allah jika kalian adalah orang-orang yang Islam. Maka lihat dalam dua ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tawakal sebagai tanda akan benarnya keimanan seorang dan tanda akan benarnya Islam seorang. Oleh karenanya, semakin kuat keimanan seorang hamba, maka otomatis semakin kuat tawakalnya. Dan jika iman seorang semakin lemah, maka tawakalnya kepada Allah pun semakin lemah. Kalau tawakal seorang lemah, maka menunjukkan imannya juga lemah. Oleh karenanya tawakal adalah tanda, indikasi. Jika tawakal seorang lemah, merupakan indikasi keimanannya lemah. Dan pasti demikian, secara otomatis demikian. Oleh karenanya saya menjelaskan bahwasanya tawakal merupakan pokok dari seluruh ya, bagian dari agama ini. Dan kedudukan tawakal ini sangatlah tinggi, sebagaimana kedudukan tubuh dibandingkan dengan kepala. Artinya apa? Kepala seorang tidak mungkin bisa tegak kecuali di atas badan seorang. Demikian juga keimanan dan juga perkara-perkara agama serta amalan-amalan saleh, semuanya bertegak di atas tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatu at-tawakkul huwa 'amalul qalbi وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضا بما يقضيه له لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه أموره مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها. هذه هي حقيقة التوكل، اعتماد على الله وحده لا شريك له مع فعل الأسباب المأمور بها والقيام بها دون تعد إلى فعل سبب غير مأمور أو سلوك طريق غير مشروع. Adapun hakikat daripada tawakal, Syekh menjelaskan bahwasanya hakikat dari tawakal itu merupakan amalan hati dan bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala serta ridha dengan segala apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba tahu bahwasanya apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Maka dia menyerahkan segala urusannya dengan penuh keyakinan, dengan penuh thiqah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seorang hamba menyerahkan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sambil berusaha melaksanakan sebab, ya, melaksanakan sebab-sebab yang bisa mewujudkan tujuannya, dan bahkan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sebab tersebut, maka itulah hakikat tawakal. Setelah dia melaksanakan sebab serta percaya kepada Allah, maka dia serahkan hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia yakin bahwasanya pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Inilah hakikat tawakal. Yaitu hati ini bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disertai dengan melaksanakan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tanpa melampaui batas sampai melakukan sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebagian orang ingin mencapai tujuannya, dia melakukan hal-hal yang memang merupakan sebab namun tidak disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. والناس منقسمون في هذا الأمر الجليل إلى طرفين ووسط. فأحد الطرفين عطل الأسباب محافظة على التوكل، والطرف الثاني عطل التوكل محافظة على السبب، والوسط علم أن حقيقة التوكل لا تتم إلا بالقيام بالسبب فتوكل على الله في نفس السبب. وقد جمع بين هذين الأصلين في نصوص كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ففي قوله احرص على ما ينفعك أمر بكل سبب ديني ودنيوي، بل أمر بالجد والاجتهاد فيه والحرص عليه نية وهمة وفعلا وتدبرا. وفي قوله واستعن بالله إيمان بالقضاء والقدر وأمر بالتوكل على الله الذي الاعتماد التام على حوله وقوته في جلب المصالح ودفع المضار مع الثقة التامة به في نجاح ذلك. فالمتبع للرسول صلى الله عليه وسلم يلزمه أن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه، وأن يقوم بكل سبب نافع بحسب قدرته وعلمه ومعرفته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل، أي الناقة، أو أطلقها وأتوكل. قال: أعقلها وتوكل. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمع بين الأمرين، فعل السبب والاعتماد على الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم أو لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فذكر الأمرين معا، فإن غدو الطير وهو ذهابها في الصباح الباكر هو سعي في طلب الرزق وتحصيله. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dalam menyikapi tawakal bermodel-model, ya. Ada dua model yang menyimpang dan model yang tengah, yaitu model yang benar. Salah satu dari model yang menyimpang yaitu kelompok manusia yang mereka seakan-akan meniadakan sebab, tidak memandang adanya sebab sama sekali, dengan alasan bahwasanya untuk memperkokoh tawakal dengan sama sekali tidak melirik kepada sebab. Karena mereka merasa kalau melirik kepada sebab akan mengurangi tawakal. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua yang menyimpang yaitu kelompok yang mereka sama sekali tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatian mereka hanya kepada sebab, seakan-akan sebab yang mereka lakukan merupakan kunci dari segala kesuksesan mereka. Mereka lupa untuk menyandarkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan sebab dan akibat. Dan kelompok yang tengah, kelompok yang benar, yaitu sikap yang benar, yaitu kelompok manusia yang mereka sadar dan tahu bahwasanya hakikat daripada tawakal yaitu menyandarkan diri, menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan sempurna tawakal kecuali disertai dengan berusaha melaksanakan sebab-sebab yang bisa mengakibatkan atau mengantarkan kepada tujuan. Maka dia pun bertawakal kepada Allah, menyerahkan hatinya kepada Allah, dan juga bertawakal kepada Allah tatkala melakukan sebab-sebab tersebut. Oleh karenanya, banyak dalil, ya, yang di mana Rasulullah SAW menggabungkan antara dua perkara ini. Menyandarkan hati, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha semaksimal mungkin melakukan sebab yang bisa mengantarkan kepada keberhasilan. Contohnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salah seorang sahabat, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah engkau dalam memperoleh apa yang bermanfaat bagi engkau. Bersemangatlah, kata Rasulullah, semangatlah dalam meraih apa yang bermanfaat bagi engkau. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris 'ala ma yanfa'uk. Semangatlah engkau dalam meraih apa yang bermanfaat bagi engkau. Ini perkaranya umum. Meraih apa saja yang bermanfaat. Baik bermanfaat dalam kehidupan dunia ini maupun bermanfaat dalam perkara agama. Bahkan Rasulullah SAW tidak hanya menyuruh saja, bahkan Rasulullah SAW mengatakan semangat. Berarti ada isyarat dari Nabi untuk bersungguh-sungguh semaksimal mungkin untuk bisa memperoleh hal yang bermanfaat bagi perkara dunia maupun perkara akhirat. Jadi benar-benar semangat, niat bersemangat, himmah juga semangat, dan tatkala melakukan juga semangat, dan tatkala mengatur juga penuh dengan semangat. Karena Rasulullah mengatakan, ihris, semangatlah. Kemudian tatkala Rasulullah SAW bersabda, wasta'in billah, mintalah tolong, pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan iman terhadap qada dan qadar, dan perintah dari Rasulullah SAW agar kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena penyandaran yang sangat sempurna hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu mendatangkan segala kemaslahatan, dan dialah satu-satunya yang bisa menolak segala kemudaratan. Jika seorang telah melakukan sebab, maka dia harus tanamkan dalam dirinya keyakinan yang sempurna bahwasanya satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengikut yang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam perkara dunia maupun dalam perkara agama, dan juga harus melakukan sebab yang bermanfaat sesuai dengan kemampuannya. Inilah orang dikatakan mengikuti Nabi. Adapun orang yang hanya melakukan sebab lupa kepada Allah, atau sebaliknya bertawakal hatinya kepada Allah tanpa melakukan sebab, maka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aqilha wa atawakkal?" Kata dia, "Ya Rasulullah, apakah unta saya ini saya lepaskan saja, saya ikatkan unta saya ini kemudian saya bertawakal agar tidak dicuri orang, aw utliquha wa atawakkal, atau saya lepaskan unta saja ini, saya ini biarin saja dia terlepas dan saya bertawakal?" Ya tentunya kalau dilepas untanya akan lari, kata Rasulullah sallam, "Iqilha wa tawakkal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikat ontamu, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam sabda Nabi ini, ikatlah ontamu dan bertawakal, ada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menggabungkan dua perkara tatkala kita bertawakal yang benar, yaitu melakukan sebab, kemudian menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la ruziqtum kama yurzaqut thair." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka kalian akan diberi rizki sebagaimana burung-burung diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqdu khimasan wa taruhu bitana." Burung-burung itu di pagi hari pergi dalam perut kosong, dan tatkala balik perut mereka sudah penuh. Ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dua perkara, yaitu melakukan sebab dan bersandarkan, menyandarkan urusan kepada Allah. Lihatlah burung, burung di pagi hari sudah terbang, sudah mencari makan, sudah mencari rizki, terbang dengan jarak yang sangat jauh. Dan kita harus seperti burung, berusaha, berusaha semaksimal mungkin sambil menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa 'an Muawiyah bin Qurrah qala laqiya 'Umar bin Khattab nasan min ahli al-Yaman faqala man antum? Qalu nahnu al-mutawakkilun. قال بل أنتم المتوكلون إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله أي يبذل السبب يضع البذور ويعمل على نباتها ويتوكل على الله. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون لا يأخذون معهم الزاد ويقول نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وبهذا يعلم أيها الإخوة المستمعون أن التوكل لا بد فيه من الجمع بين الأمرين، فعل السبب والاعتماد على المسبب وهو الله. أما من عطل السبب وزعم أنه متوكل فهو في الحقيقة متواكل مغرور مخدوع، وفعله هذا ما هو إلا عجز وتفريط وتضييع. فلو قال قائل مثلا إن قدر لي أدركت العلم اجتهدت أو لم أجتهد، أو قال إن قدر لي أولاد حصلوا تزوجت أو لم أتزوج، وهكذا من رجع حصول ثمر أو زرع بغير حرث وسقي وعمل متكلا على القدر، وهكذا أيضا من يترك أهله وولده بلا نفقة ولا غذاء ولا سعي في ذلك متكلا على القدر، فكل هذا تضييع وتفريط وأهمال وتواكل. أما من يقوم بالسبب ناظرا إليه إلى السبب معتمدا عليه غافلا عن المسبب معرضا عنه، فهذا توكله عجز وخذلان ونهايته ضياع وحرمان. Dan ada sebuah riwayat yang datang dari Muawiyah bin Qurrah. Dia berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertemu dengan sebagian orang dari negeri Yaman. Maka Umar pun bertanya kepada mereka, Man antum? Siapakah kalian? Kata mereka, Nahnul mutawakkilun. Kami adalah orang-orang yang bertawakal. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Bal antum al-mutawakkilun. Namun kalian adalah bukan orang yang bertawakal, tapi orang yang merasa tawakal. Namun sebenarnya tidak, orang yang terpedaya. Innamal mutawakkil alladhi yulqi habbahu fil ard wa yatawakkal 'ala Allah azza wa jalla. Kemudian Umar bin Khattab berkata, yang namanya orang bertawakal yaitu orang yang menanam biji di tanah kemudian bertawakal kepada Allah menunggu hasilnya. Adapun orang yang menunggu hasil tanpa menanam biji maka orang yang terpedaya, orang tertipu, bukan orang yang bertawakal. Dan juga datang riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang sebab nuzul firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dahulu kana ahlul Yaman yahujjuna wa la yatazawwadun wa yaqulun nahnul mutawakkilun. Kata Ibnu Abbas, dahulu ada penduduk dari negeri Yaman, mereka datang berhaji. Namun tatkala mereka berhaji, mereka tidak membawa bekal. Kalau mereka ditanya, mereka berkata, nahnul mutawakkilun, kami orang yang bertawakal. Datang hajian tidak harus bawa bekal. Ya, bersandar kepada Allah, Allah akan menyelamatkan kami. Namun apa yang terjadi, kata Ibnu Abbas, fa'idha qadimu makkata sa'alun nas. Buktinya, namun tatkala mereka tiba di Mekah, mereka minta-minta kepada manusia, minta-minta kepada orang lain. Fa anzalallah, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaknya kalian berbekal dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Oleh karenanya dari sini kita ketahui bahwasanya yang namanya tawakal yang benar yaitu harus digabungkan antara dua perkara, melakukan sebab, berusaha dan kemudian menyandarkan kepada pemilik sebab, yang menciptakan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menciptakan sebab dan menciptakan akibat. Kita hanya melakukan sebab, akibatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak memandang sama sekali sebab, ya, sama sekali tidak berusaha, kemudian dia merasa dirinya telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia bukan orang yang bertawakal, tapi dia adalah orang yang terpedaya dan tertipu. Dan perbuatannya ini, ya, hanyalah perkara yang sia-sia, hanyalah ketidakmampuan dan perkara yang sia-sia. Kalau misalnya ada seorang berkata, coba kalau ada yang berkata kepada kita, ada seorang berkata, kalau Allah mentakdirkan saya akan jadi seorang alim, maka saya akan menjadi orang alim. Apakah saya belajar atau tidak belajar tidak jadi masalah. Kalau Allah mentakdirkan saya jadi orang alim, saya pasti jadi orang alim. Tentunya tidak benar perkataan seperti ini. Kalau mau jadi orang alim harus belajar. Demikian juga kalau ada yang berkata kepada kita, kalau Allah mentakdirkan saya punya anak, pasti saya punya anak. Meskipun saya tidak menikah. Saya menikah atau tidak menikah tidak jadi masalah. Ini orang akan tertawa kalau mendengar perkataan ini. Kalau ingin punya anak harus menikah. Orang menikah saja belum tentu punya anak. Apalagi berharap punya anak tanpa pernikahan. Orang-orang seperti ini sama sekali tidak memperhatikan sebab. Hanya menyerahkan kepada Allah tanpa melakukan sebab. Demikian juga orang-orang yang berharap akan meraih, memetik hasil panen. Hasil tumbuh-tumbuhan. Hasil buah-buahan. Namun sama sekali tidak menanam, tidak bercocok tanam, dan tidak mengairi tanamannya. Tentunya ini merupakan perkara yang aneh. Kalau dia mengatakan sahanya bersandar kepada takdir Allah, kalau Allah mentakdirkan saya bisa memanen tumbuhan, saya akan panen tumbuhan meskipun saya tidak tanam tanaman. Ini tentunya adalah kesalahan. Demikian juga seorang yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya tanpa ada nafkah sama sekali, tanpa dibekali makanan sama sekali. Kemudian dia mengatakan saya bertawakal kepada Allah, Allah yang akan menjaga mereka. Ini merupakan suatu kesalahan. Oleh karenanya, ini seluruh perbuatan ini adalah kesia-siaan dan kesalahan. Harus digabungkan antara usaha dan bertawakal kepada Allah. Tidak cukup bertawakal, hati kita diserahkan kepada Allah tanpa usaha. Harus dua-duanya. Menyandarkan hati kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin. Adapun orang yang hanya memperhatikan kepada sebab, ya, benar-benar bersandar kepada sebab dan lupa kepada pencipta sebab dan pencipta akibat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga adalah bentuk tawakal yang keliru, yang ujung-ujungnya akan sampai pada kehinaan, yang ujung-ujungnya adalah hal yang sia-sia. Ayuhal ikhwatu al-mustami'un, inna at-tawakkula musahibun lil-mu'min as-sadiq fi umurihi kulliha ad-diniyyati wad-dunyawiyyah. فهو مصاحب له في صلاته وصيامه وحجه وبره وغير ذلك من أمور دينه، ومصاحب له في جلبه للرزق وطلبه للمباح وغير ذلك من أمور دنياه. فالتوكل على الله نوعان: توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه، وتوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والصلاة والصيام والحج والجهاد والدعوة وغير ذلك، هو أي الله. فهذه صفة المؤمنين الصادقين، والله تعالى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Ketahuilah para pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, sungguhnya tawakal senantiasa menyertai seorang mukmin yang imannya benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal akan menyertainya dalam segala urusannya, dalam segala perkaranya, baik perkara dunia maupun perkara agama. Maka tawakal akan menyertai dia tatkala dia sedang salat, tatkala dia sedang berpuasa, tatkala dia melaksanakan ibadah haji. Dia bertawakal menyerahkan urusannya kepada Allah, menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beribadah, hatinya benar-benar diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dan seluruh ketaatan-ketaatan yang dia lakukan senantiasa hatinya disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tawakal menyertai seorang mukmin dalam perkara-perkara dunia. Tatkala dia berusaha mencari rizki, kemudian tatkala dia berusaha mencari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusan dunianya, maka dia senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya tawakal kepada Allah ada dua macam, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari memenuhi kebutuhan seorang hamba, memenuhi keinginan seorang hamba dalam perkara-perkara dunia, atau dalam rangka untuk menolak hal-hal yang dibenci atau menolak musibah-musibah dari seorang hamba. Kemudian tawakal yang kedua, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meraih apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa keimanan, keyakinan, ibadah salat, ibadah puasa, haji, berjihad dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta ketaatan-ketaatan yang lain. Jadi dalam tatkala kita bertawakal ingin meraih kemaslahatan bagi kita, kita bertawakal kepada Allah. Dan juga tatkala kita ingin melaksanakan hal yang dicintai oleh Allah, kita juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat dari orang-orang mukmin yang benar-benar keimanannya, sungguh-sungguh keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Hanyalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang tatkala disebutkan Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka merasa bergetar, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi wa qad jaa fi at-Tirmidzi wa Sunan Abi Dawud wa ghairihi عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فيتنحى عنه الشيطان، فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وقوله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله كلها كلمات استعانة وتوكل على الله. وهذا الذكر المبارك نافع للمسلم أن يقول في كل مرة يخرج فيها من بيته لقضاء شيء من مصالحه الدينية أو الدنيوية، وذلك ليكون محفوظا في سيره ومعانا في قضاء مصالحه ومسددا في وجهته وحاجته. والعبد لا غنى له عن ربه طرفة عين، بأن يكون له حافظا ومؤيدا ومسددا وهاديا، ولا ينال العبد ذلك إلا بالتوجه إلى الله عز وجل في حصوله ونيله. فأرشد صلوات الله وسلامه عليه من خرج من منزله إلى أن يقول هذا الذكر المبارك ليهدى في طريقه وليكفى همه وحاجته وليوقى الشرور والآفات. وبهذا الدعاء المبارك نختم حديثنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan juga Al-Imam Abu Dawud dalam sunan mereka, dan juga diriwayatkan oleh selain mereka berdua dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah." Jika ada salah seorang yang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca doa bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu hina idzin, maka dikatakan kepada orang ini yang telah berdoa tadi, hudita wa kufita wa wuqit, engkau diberi petunjuk dan engkau akan dicukupkan kebutuhanmu, wa wuqit, dan engkau akan dijaga dari segala kejelekan. Maka kemudian apa? Fayatanahha anhu syaitan. Maka syaitan akan berpaling dari orang seperti ini yang tadi berdoa tatkala keluar dari rumahnya. Fayaqulu syaitan akhar, maka ada temannya syaitan yang lain berkata, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya. Kata syaitan ini, teman syaitan kepada syaitan yang lain, bagaimana engkau bisa menyesatkan orang ini sementara dia telah diberi petunjuk dan telah dicukupkan urusannya serta dijaga dari segala kejelekan. Lihatlah kalau kita perhatikan lafal dari doa ini ya, seluruhnya menunjukkan lafal akan tawakal. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Di situ ada tawakal. Tawakal tu ala Allah. Menyebutkan aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada dan tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Itu semua adalah lafal yang menunjukkan tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir atau doa yang penuh barokah ini sangat bermanfaat bagi seorang muslim. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya mengucapkan doa ini setiap dia keluar dari rumahnya. Untuk urusan apa saja? Apakah dalam rangka untuk mencari kemaslahatan dunia atau dalam rangka mencari urusan kemaslahatan akhirat, ya, hendaknya dia senantiasa membaca doa ini sehingga tatkala dia melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dalam mencari kemaslahatan-kemaslahatannya. Bahkan dia akan diluruskan, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memenuhi segala kebutuhannya. Dan ketahuilah bahwasanya seorang hamba sama sekali tidak pernah merasa cukup. Dia pasti akan senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat. Sekejap saat pun dia tidak pernah tidak merasa butuh. Dia harus merasa butuh kepada Allah. Dan dia pasti, meskipun dia tidak merasa, dia itu pasti butuh kepada Allah. Kapan saja. Dan kapan saja dan di mana saja. Oleh karenanya, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa menjaga dia, menjadi penjaganya, dan Allah akan menolong dia dan akan memberi jalan yang lurus kepadanya serta memberi petunjuk kepadanya. Dan seorang hamba tidak mungkin bisa memperoleh itu semua kecuali jika dia benar-benar bertawajuh kepada Allah, benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih segala kebutuhannya. Maka Rasulullah SAW pun memberi petunjuk kepada kita bahwasanya barang siapa di antara kita yang keluar dari rumahnya, hendaknya dia mengucapkan doa yang sangat agung ini, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, kalimat yang menunjukkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberi hidayah tatkala berjalan dan tatkala kita ingin memenuhi kebutuhan kita, Allah akan membantu kita, dan agar kita dilindungi dari segala kejelekan dan dari segala keburukan. Demikian saja para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. apa yang bisa disampaikan oleh Syekh, nasihat yang sangat berharga bagi kita semua, dan semoga kita tetap bisa bertawakal kepada Allah dalam segala urusan kita. Selanjutnya kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang begitu sangat bermanfaat berkenaan dengan hakikat atau hikmah dari tawakal yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullahu Hafizahumallahu Ta'ala. Dan selanjutnya akan kami berikan kesempatan bagi para pendengar radio untuk bertanya secara langsung dalam pembahasan kita malam ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat, silakan layangkan di 0819-896543. Dan alhamdulillah kita sudah memiliki satu penelpon, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya dari Abu Ulfan di Jakarta. Iya, silakan, silakan. Yang saya tanyakan, Assalamualaikum, Syekh. Barakallahu fiik. Yang saya tanyakan mengenai pokok rumah tadi. Bagaimana kalau ketika kita keluar rumah kita melihat aurat perempuan yang terbuka gitu? Apakah itu kita nanti atau teruskan? Yang kedua, saya pernah mendengar dari seorang mengenai bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, itu bahwa bacaan basmalah itu hanya untuk apa? Membaca Al-Quran, untuk mulai ceramah, dan untuk menulis surat. Apakah benar itu? Hanya untuk Bismillahirrahmanirrahim, bukan untuk Bismillah. Jadi saya mulai dan nasihat. Assalamualaikum. بالنسبة للدعاء ذكر قبل خروج من البيت، وإنما إذا دعوت الله إذا ذكرت له بهذا الذكر ثم خرج من البيت ورأيت أوراق النساء، ونحن في إنيشا هكذا، وأنا فالأرجع إلى البيت ولا كيف. ثانية كل في واحد يقول لي إنما يقال بسم الله عند عند عند عند إلقاء الدرس، وعند كتابة الرسالة، وعند قراءة القرآن، غير هذه الثلاثة لا يقال بسم الله. أولا، من خرج من بيته يشرع له أن يقول هذه الكلمات المباركة ليهدى ويكفى ويوقى. بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويجب عليه أن يخرج من بيته متقيا لله عز وجل، غاضا بصره، مجاهدا نفسه على الخير والبعد عن كل ما يسخط الله عز وجل ويغضبه سبحانه. وإذا حصل منه شيء من الخطأ لا يشرع له أن يعود إلى بيته ليكرر الذكر، وإنما يستمر مع توبة إلى الله وعدم المعاودة للمخالفة أو للخطأ. وأما السؤال الثاني، وهو أن أحد السائلين أو أحد رفقائه قال له أن البسملة لا تشرع إلا في عند قراءة القرآن وعند إلقاء الدرس وعند الكتابة، هذا غير صحيح. البسملة جاءت نصوص كثيرة تدل على مشروعية البسملة فيها، ومن جملتها ما ثبت به الحديث المتقدم من قولها عند الخروج من المنزل، وكذلك عند دخول المنزل، وغير ذلك مما ثبتت به النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. Syekh menjelaskan bahwasanya barang siapa yang keluar dari rumahnya, ya maka disyariatkan baginya untuk membaca doa yang tadi, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, agar dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dimudahkan untuk memenuhi kebutuhannya, dan agar dijaga dari segala kejelekan dan keburukan. Dan seorang yang keluar dari rumahnya hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia menundukkan pandangannya, ya, dan dia berusaha menjauhkan dirinya dari tempat-tempat fitnah, tempat-tempat kemaksiatan, sehingga dia bisa menjaga dirinya. Kalau ternyata setelah dia keluar dari rumahnya kemudian melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau melakukan kemaksiatan, maka tidak perlu dia pulang ke rumahnya kemudian baca doa lagi. Tidak perlu, lanjutkan saja perjalanannya, lanjutkan saja langkahnya sambil bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, serta berusaha untuk tidak kembali lagi kepada maksiat tersebut. Adapun pertanyaan kedua, bahwasanya bismillah hanya dibaca tatkala menyampaikan ceramah, tatkala nulis surat atau tatkala baca Al-Qur'an, maka ini tidak benar kata Syekh. Terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan bismillah disyariatkan dalam banyak hal. Bahkan di antaranya dalil yang tadi kita bacakan, tatkala keluar rumah, ya, kita bilang bismillah. Demikian juga tatkala masuk rumah kita mengucapkan bismillah, dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan banyak amalan tatkala kita melakukannya kita mengucapkan bismillah. Kalimat isti'anah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian jawabannya Bapak, dan kita angkat kembali satu pertanyaan dari telepon yang sudah masuk dari Bapak Solihin di Bekasi. Silakan Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solihin di Bekasi, mau bertanya sebatas mana kita bertawakal? Karena kadang-kadang kita bertanya apakah kita sedang bertawakal ataukah kita sedang berputus asa. Jazakallahu khair. Waalaikum. Kita tunggu jawabannya. Ini haddul jadi had nihai li had nihai li tawakkul lana qad yakun insan yatawakkal wa ya yahsul fi nafsihi yas wa kadha la tarjama bil bilog التوكل له حد وهو الى ان تخرج الروح روح الإنسان من جسده، وإلا يبقى دائما متوكل على الله سبحانه وتعالى. والله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالتوكل مطلوب من المسلم ومطلوب منه أن يستمر عليه ويداوم عليه في كل شؤونه، سواء منها الدينية أو الدنيوية. والعبد لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين، والتوكل مطلوب واليأس مذموم. فالمسلم مطلوب منه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومطلوب منه ألا ييأس ولا تيأس من روح الله. فاليأس منهي عنه ومذموما صاحبه، واليأس يدعو إلى الفتور وإلى الكسل وإلى التواني. والتوكل الصادق يبعث على العزيمة القوية والهمة العالية والنشاط، ويحالف المتوكل على الله التوفيق والسداد، كما قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. Saya menjelaskan bahwasanya tawakal punya batasan, yaitu batasan kapan seorang sampai kapan seorang bertawakal. Kata saya sampai dia meninggal dunia, sampai roh keluar dari jasadnya dia harus tetap bertawakal, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan hendaknya engkau beribadah kepada Rabb engkau sampai datang kematian, ya, sampai datang kematian. Seorang senantiasa bertawakal kepada Allah dalam segala urusannya, ya, selama-lamanya, sampai selama dia masih hidup terus bertawakal kepada Allah dalam melaksanakan urusan dunianya atau dalam melaksanakan urusan agamanya. Dia harus nantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dia terlepas dari Allah meskipun sekejap mata. Dia senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal dituntut dalam syariat ini, menyerahkan urusan kepada Allah sambil berusaha semaksimal mungkin. Ini tawakal. Adapun alias putus asa, itu tercela dalam syariat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'asu min rahillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai berputus asa. Kemudian pasrah, kemudian tidak berusaha. Ini adalah, dan ya'as ini kata Syekh mendorong kepada futur, kepada kemalasan, kepada menunda-nunda perkara, ya. Kenapa malas? Kayaknya sudahlah, enggak. Namanya tawakal yang benar telah dijelaskan tadi Syekh, apa? Menyandarkan hati dan berusaha. Kalau orang tawakalnya benar, bahkan semakin mendorong dia untuk semangat, semangat melaksanakan pekerjaannya, bukan malah malas, bukan malah menunda-nunda. Itu menunjukkan bentuk putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah Allah baginya. Selanjutnya kami akan angkat satu ke penelpon kembali sebelum kita angkat pertanyaan dari pesan singkat, dan ada Bapak Rizal di Serpong. Silakan Bapak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau tanya untuk ucapan la haula wala quwata illa billah boleh enggak dimasukkan dalam berzikir? Yang kedua, betulkah atau adakah tuntunannya berzikir itu ada yang memimpin? itu saja. Iya, itu aja. Ya, itu terima kasih. Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang terus. Ya, kalau hal hafalah ya hadal min al-adhkar al-mashru'ah nadhkur bihada kan yang يقول هل يشرع جمع الناس على ذكر صوت واحد في الذكر الحوقلة قول المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استعانة بالله عز وجل وسبق أن خصصنا حلقة للحديث عن لا حول ولا قوة إلا بالله وأشرت إلى فضلها ومكانتها ولعل السائل يرجع إلى هذه الحلقة إن تيسر له من خلال موقع الإذاعة ومشروع للمسلم أن يكثر من هذه الكلمة لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فيشرع له الإكثار من هذه الكلمة والذكر الجماعي بصوت واحد لا يشرع ولا دليل عليه في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والخير كل الخير في اتباعه واتباع هدي صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. Saya menjelaskan bahwasanya kalimat la haula wala quwata illa billah merupakan kalimat isti'anah, ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang mengucapkan kalimat ini secara tidak langsung dia mengatakan, ya Allah, aku butuh pertolongan Engkau, ya Allah. Dan Syekh telah menjelaskan secara panjang lebar tentang kalimat ini, maknanya dan disyariatkannya, ya. Dan Syekh telah menjelaskan juga tentang keutamaan dari kalimat ini. Maka kata Syekh, hendaknya yang yang bertanya tadi, bapak yang bertanya tadi, bisa mendengarkan kembali penjelasan tentang kalimat la haula wala quwata illa billah. Bisa di-download dari website-nya Radio Roja, ya, di situ ada ceramah Syekh tentang kalimat la haula wala quwata illa billah. Dalam sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan aktsiru min qouli la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi SAW, perbanyaklah kalian mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi disyariatkan bagi kita untuk berbanyak mengucapkan kalimat ini. Adapun pertanyaan kedua tentang zikir secara berjamaah dengan paduan suara satu suara, kata Syekh, maka tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Dan kata Syekh, sebaik-baik petunjuk dan sebaik-baik kebaikan adalah mengikuti petunjuk Nabi SAW dan petunjuk para sahabatnya. Baik, selanjutnya kita angkat-angkat dari pertanyaan pesan singkat dan sudah begitu sangat banyak yang masuk. Ada beberapa pertanyaan yang kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dapatkan ilmu yang sangat bermanfaat tentang hakikat tawakal yang begitu sangat besar dan agung yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Yang menjadi pertanyaan, fenomena apa yang terjadi di negeri ini manakala kita dapati sebagian kaum muslimin tawakal mereka kepada jimat-jimat, kepada hari-hari, bahkan di antara mereka ada yang bertawakal kepada penghuni kubur. Dan di daerah saya, di daerah Jawa, ada yang bertawakal dengan seekor sapi yang dikeramatkan. Apakah ini perkara di antara bukti dekatnya hari kiamat? Dan bagaimanakah bagi para duat di negeri ini untuk menjelaskan perkara yang besar ini kepada umat manusia, khususnya di negeri ini? Atas nasihat dan tausiahnya kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Jazakallah khair hadha ad-dars al-'azim wa ana istafadtu katiran min ma'rifati haqiqat at-tawakkul fa ja'a tasa'ul fi qalbi amma waqa'a fihi al-indonesiyun kathir minhum tawakkalu mathalan ala al-tama'im wa ala ashab al-qubur al-adriha wa bal yujad indana wahid tawakkal ala al-baqar ma huwa yusama Sheikh Slamet indana هذا البقر إذا جاء وإذا أكل مثلا ناس يبيعون مثلا يبيعون خضروات إذا أكل من خضرواته هذا يدل على ربح وكذا وأيضا يتوكلون على الأيام المعينة والأوقات المعينة و هذا الذي ذكره السائل عن وجوده لدى بعض الناس أو جماعة من الناس هذا في الحقيقة مصيبة عظيمة وبلية كبيرة، وهو ناشئ من الجهل بالدين، بل من الجهل بالأساس الذي يقوم عليه دين الله، هو توحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وكيف يستقيم من هؤلاء هذا العمل وهم يقولون إياك نعبد وإياك نستعين؟ أين إياك نستعين لدى هؤلاء إذا كانوا قلوبهم ملتفتة إلى حجر أو إلى شجر أو إلى بقر؟ نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعلق شيئا وكل إليه. وأي مصيبة أعظم أن يوكل الإنسان إلى بقرة أو يوكل إلى شجرة أو يوكل إلى تراب أو يوكل إلى خيط تعلق قلبه به معتقدا أن نفعه يكون من قبل هذا الخيط أو من قبل هذا الشجرة أو من قبل هذا الحجر. وعندما يستولي الجهل على الإنسان يأتي بالعجائب والغرائب ويضيع ويكون مصيدة للشيطان يصرفه عن الحق وعن الهدى وعن النور المبين. وأدعو بهذه المناسبة إلى أن نقرأ الفاتحة، فاتحة الكتاب، متدبرين لها، متعقلين لمعناها، محققين لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص والتوكل والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه عز وجل، وأن نحذر وأن نحذر من هذا الضلال الباطل المخالف للقرآن والمخالف لفاتحة الكتاب والمخالف لأساسيات الدين الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن كنا من أهله وانتسبنا إليه، والله الموفق. Syekh menjelaskan apa yang disebutkan oleh si penanya, Allah yang bertanya tadi, bahwasanya ada sebagian orang yang bertawakal kepada jimat, kepada penghuni kubur, ya, bahkan kepada seekor kerbau, ya. Maksudnya Syekh, hakikatnya ini merupakan musibah yang sangat besar, ya, dan merupakan bencana yang malapetaka yang sangat dahsyat, ya. Dan hal ini tidaklah timbul kecuali karena ketidaktahuan atau kejahilan mereka terhadap asal dari pokok dari agama ini. Bagaimana bisa nyambung seorang yang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehari-harinya membaca firman Allah, ya Allah hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, kemudian dia bertawakal kepada penghuni kubur, bertawakal kepada pohon, bertawakal kepada jimat-jimat, kepada batu, kepada benang yang dijadikan jimat, dan bertawakal kepada seekor sapi? Mana pengamalan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah? Mana pengamalan iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami bertawakal, beristianah kepada Engkau, ya Allah? Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man allaqa syai'an wukila ilaihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengandungkan sesuatu, yaitu maka jimat, maka tamimah, maka dia akan dibuat bersandar, bertawakal kepada jimat tersebut. Maka musibah mana yang lebih besar? Jika seorang kemudian pakai jimat dari batu, pakai jimat dari benang, kemudian Allah menjadikan dia bertawakal bukan kepada Allah, tapi kepada jimat tersebut, kepada batu, kepada benang, kepada secari kertas, ya, atau tawakal kepada pohon, atau tawakal kepada sapi. Ini merupakan suatu kehinaan, musibah yang sangat besar, orang dijadikan bertawakal kepada sapi. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai dari kalimat iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, kami bertawakal, kemudian berpaling kepada makhluk dan kepada hewan dan kepada batu dan macam-macamnya. Oleh karenanya Syekh menjelaskan, jika seorang telah dikuasai oleh syaitan, ya, dikuasai oleh kebodohan, kejahilan, maka ya'ti bil ajaib. Orang tersebut akan datang mendatangkan hal-hal yang sangat aneh, hal-hal yang merupakan keajaiban. Kalau orang berpikir dengan orang yang sadar, tentu akan lucu melihat orang bertawakal kepada sapi, akan lucu melihat orang bertawakal kepada batu. Namun demikianlah, kalau kejahilan sudah menguasai seorang, mendominasi seorang, maka dia akan melakukan hal yang aneh-aneh, karena keanehan tersebut dibangun di atas kejahilannya. Syaitan akan menjadikan dia sebagai mangsa untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh syaitan, sehingga dia pun bersandar kepada hal yang sangat rendah, kepada makhluk yang sangat rendah, meninggalkan tawakal kepada Allah, kemudian bertawakal kepada hewan, kepada bakar, kepada sapi, dan yang lainnya. Oleh karenanya Syekh mengingatkan berkaitan dengan hal ini, maka Syekh mengajak kaum muslimin ya untuk benar-benar membaca surat Al-Fatihah, direnungkan dan penuh dengan penuh tadabbur ya. Karena sungguhnya dalam surat Al-Fatihah benar-benar menjelaskan akan tawakal kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya berhati-hati dari kesesatan yang sangat nyata ini, bertawakal kepada hewan dan macam-macamnya, dan ini menyelisih Al-Qur'an dan menyelisih sunnah dan menyelisih asluddin, menyelisih pokok dari agama ini, yaitu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. والذي ذكره الأخ السائل وفقه الله عن بعض الناس أنهم يعتقدون في بعض البقر وأنها إذا أكلت من خضرواته أن هذا من أسباب البركة، وهذا من الجهل العظيم المطبق. وأقول لو أن هؤلاء الذين يعتقدون هذا الاعتقاد إن وجد في البقر أنها إذا أكلت من خضرواته وطعامه أنه يبارك فيه، أقول ليعتبر، فإذا أرادت أن تخرج الفضلات من خلفها يضع رأسه حتى ينظر ما هي هذه البركة التي تنزل على رأسه فيما يعتقده في هذه البقرة، الحيوان الذي لا يملك لنفسه شيئا فضلا أن يملكه لهذا الإنسان الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى العقل وميزه عن هذه البهيمة من بهائم الأنعام. وكيف آل الأمر بسبب الجهل بدين الله سبحانه وتعالى أن يتعلق العاقل ببهيمة لا تعقل. Dan Syekh mengingatkan apa yang disebutkan oleh penanya tadi tentang sebagian orang yang mereka memiliki keyakinan tertentu terhadap seekor sapi, ya misalnya sapi tersebut kalau makan lagi jualan sayur misalnya dimakan oleh sapi tersebut maka akan mendatangkan barokah, ya kata Syekh ini subhanallah tidaklah timbul kecuali karena kejahilan yang sangat besar, karena kebodohan yang sangat besar. Hendaknya seorang merenungkan, berpikir, ya coba lihat sapi tersebut kalau lagi buang air kayak apa modelnya, ya? Apakah makhluk seperti ini kita harapkan barokahnya? Sapi rendah lebih hebat manusia, ya? Allah subhanahu wa taala telah memberikan keistimewaan kepada manusia. Ya, kemudian manusia yang berakal tersebut malah mencari barokah dari seekor sapi, ya. Maka sungguh aneh perkara tersebut. Bagaimana seorang yang berakal kemudian bertawakal kepada makhluk yang tidak berakal, ya. Sungguh aneh bagaimana seorang yang berakal, manusia yang berakal kok bertawakal, beriktikad keyakinan terhadap makhluk yang tidak berakal seperti sapi. Baik, demikian, dan kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimanakah sikap seorang muslim yang benar dalam mengaplikasikan tawakal manakala dia ditimpa suatu musibah, lalu kemudian musibah itu terus menerus menimpa dia seperti sakit atau kekurangan harta, setelah berikhtiar namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak kunjung melepaskan penderitaan itu dari dirinya. Bagaimanakah sikap kita dalam bertawakal, dan mohon petunjuk dari Syekh terhadap orang syubhat sebagian mereka yang mengatakan bahwa kami tidak meminta kepada sapi tersebut atau tidak meminta kepada penghuni kubur tersebut, melainkan ini hanyalah sebatas wasilah atau sarana saja, akan tapi tujuan kita tetap kepada Allah. Jazakallahu khair atas jawabannya. بالنسبة للفقر هم يقولون نحن فقط نتخذ هذا البقر يعني سببا، نحن نرجو البركة من الله سبحانه وتعالى. ثم سؤال آخر، كل إنسان مسكين يعني بالدنيا بالرصائد وبالأمراض وبكلة الأموال، وقد يعني يسأل سعيا قويا وقت يعني يعمل، لكن ما كتب الله إلا هذا، هو لا يزال مسكين. فنبي نفسه أولا، قول القائل من هؤلاء أن نفعل ذلك اتخاذا للأسباب هذه حقيقة مغالطة، واتخاذ الأسباب إنما يكون بالأسباب التي أدنى باتخاذها شرعا. أما أن يتعلق الإنسان بحيوان بهيم ويزعم أنه يفعل السبب، هذا ليس فعل السبب، هذا تعلق باطل بحيوان بهيم. والواجب على من ابتلي بمثل هذه الأمور أن يتق الله عز وجل وأن يصرف توكله إلى الله وحده، فالتوكل على الله وحده ليس مع الله شريك فيه. ومر معنا أن هذا شرط في الإيمان. وأما ما يتعلق بالسؤال الثاني وهو الرجل الذي ابتلي بأنواع من الحاجة والفقر وغير ذلك، فأذكره بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يقضي الله لعبد المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، لا يقضي الله لعبد المؤمن قضاء إلا كان خيرا له. فليصبر وليحتسب وليبذل السبب وليتوكل على الله سبحانه وتعالى وليؤمل خيرا، وعليه أن يصبر على ما أصابه وما ابتلي به. وليست هذا الإصابة أو الابتلاء دليل على أنه مهان وليس مكرم، بل ربما تكون هذه الابتلاءات ليصبر وترتفع بها درجاته عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun perkataan sebagian orang yang mereka berkata bahwasanya kami itu mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, adapun sapi, jimat-jimat, tamaim itu hanya merupakan sebab. Saya menjelaskan bahwasanya sebab untuk mendapatkan barokah itu sudah diatur dalam syariat. Tidak boleh kita mengambil sesuatu menjadi sebab padahal tidak diizinkan oleh syariat. Syariat tidak pernah mengajarkan untuk mencari barokah kemudian kita bergantung, beriktikad, berkeyakinan kepada jimat-jimat, kepada batu-batu, kepada bakar, kepada seekor sapi, kepada hewan yang tidak berakal. Ini tidak pernah diajarkan dalam syariat, ya. Ini merupakan kebodohan dengan syariat Islam. Oleh karenanya, orang yang ditimpa memiliki keyakinan seperti ini, agar hendaknya meninggalkan perkara ini, meninggalkan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dijelaskan Syekh bahwasanya tawakal harus diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syarikat baginya. Bahkan Syekh menjelaskan bahwasanya tawakal merupakan syarat dari keimanan seorang atau syarat dari Islamnya seorang. Adapun pertanyaan kedua, Syekh mengingatkan, ya, seorang yang senantiasa diuji oleh Allah, mungkin dalam keadaan sering sakit atau miskin, kurang harta, dia sudah berusaha namun juga tidak sembuh-sembuh penyakitnya, sudah berusaha namun juga tetap saja dalam keadaan miskin, maka ingatlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda: la yaqdillahu lil abdil mu'min illa kana khairan lahu, bahwasanya tidak ada apapun yang Allah putuskan bagi seorang mukmin kecuali itu yang terbaik bagi mukmin tersebut, ya. Maka hendaknya dia bersabar kalau dia berusaha sudah semaksimal mungkin namun tetap saja kondisinya, hendaknya dia bersabar dan ihtisab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan terus melakukan sebab, jangan putus asa, terus melakukan sebab dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kebaikan, berharap adanya perubahan kondisi. Akan tetapi kalau memang tetap saja tidak berubah, yakinlah bahwasanya itulah yang terbaik bagi dia. Bukan berarti tatkala dia terkena penyakit, terkena musibah, berarti dia terhina, berarti dia terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala, rendah di sisi Allah, tidak. Bisa jadi musibah tersebut, sakit tersebut akan mengangkat manzilahnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dia bersabar dan ihtisab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda: ajaban li amril mu'min, innal amra kullahu khair, walaysa dzalika illa lil mu'min. Kata Nabi SAW, sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya adalah baik, ya. Dan itu tidak lain kecuali hanya untuk seorang mukmin. Jika dia ditimpa dengan kebaikan, ditimpa dengan musibah, dia bersabar dan yang terbaik bagi dia. Dan jika mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur dan itulah yang terbaik bagi dia. Demikian saja para pendengar Radio Roja apa yang bisa disampaikan oleh beliau pada kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertawakal dengan tawakal yang sungguh-sungguhnya. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.